Tampaklah bunga di sana bersemi mekar, meski tak sempat kau semai. Dan suatu hari badai menghampiri, kau cari kemana dia masih di sana. Walau tak semua tanya datang beserta jawab, dan tak semua harap terpenuhi. Ketika bicara juga sesulit diam, utarakan. Cerita pelan ia berbisik, pelan ia berkata-kata, dan hari ini takkan kau menangkan bila kau tak berani. Walau tak semua tanya datang beserta jawab, dan tak semua harap terpenuhi. Ketika bicara juga sesulit diam, utarakan. Walau tak semua tanya datang beserta jawab, dan tak semua harap terpenuhi. Ketika bicara juga sesulit diam, utarakan.